bimbang, adakah esok kau kekasih kan datang, terangi hati gelap gundarawan, tak sabar menanti kau datang. Di kau angin malam, ku sambut kau datang, ku ingin menatap cahaya rembulan. Esok bila surya tiba, malam menjelang, hatiku bimbang, tak sabar menanti kau datang. Malam menjelang, hatiku bimbang, tak sabar menanti kau datang.